dalam alunan sebuah lagu, ku merasa tergugah. Dalam harumnya bunga cinta, hatiku pun terbuka. Tapi mengapa selama ini ku belum bisa tuk memberi bahagia kan ibunda. Dalam halunya malam ini ku bersimpuh berdoa. Dalam halunya bunga cinta, ku ingin kau mendengar. Oh bunda, maafkan aku, belum sempat bahagiakan kamu. Ku berdoa ibunda. Karena ku tahu surga di telapak kaki ibu. Oh Tuhan, dengarkanlah, aku ingin bahagiakan ibu, karena dia yang telah membesarkan aku. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah. Bahagiakan ibunda. Yeah, bila aku bersamanya, ku ingin bersujud di depannya, karena ku tahu surga di telapak kaki ibunda.